Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adanallahu wa iyyakum minan nar. Masyaallah rahimakumullah. Kembali kita dimudahkan langkah-langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala. Kita masih berada di matan, yaitu tentang perkara al-ghulu fis-solihin, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Berkata al-muallif, kita baca ulang, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najd rahimahullah, fi sahihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan waddaw wa la suwa'u wa la yaguthu wa ya'uq wa nasra. Qala hadhihi asma'u rijali salihin min qaumi nuhin falamma halaku awha asyaitan ila qaumihim anin sembu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammuha bi asma'ihim fa fa'alu wa lam tu'bad hatta idha halaka ulaika wa nusiyal ilm ونسي العلم عبدت وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا أكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. Di dalam as-sahih dari Ibn Abbas, Sahih ini Sahih Bukhari nomor 4920, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaguth wa ya'uq wa nasra. Dan mereka berkata, para pembesar kaum, janganlah kalian meninggalkan ilah-ilah kalian, dan jangan pula meninggalkan waddan, tidak pula suwaan, tidak pula yaguth, ya'uq dan nasra. Beliau mengatakan, ini nama-nama orang-orang soleh, ya, waddan, suwa'an, yagutha, wa ya'uq dan nasra. Ya, orang-orang ini, ya, orang-orang soleh. Min qaumi nuhin, dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Falamma halaku, tatkala orang-orang soleh ini meninggal dunia, tatkala mereka ini sudah wafat, maka syaitan mendatangi kaum-kaum mereka. Auha, ya, yang dia memberikan waswasa. Berikan apa ini keraguan-keraguan atau bisikan-bisikan. Ya, syaitan membisiki kaum-kaum mereka. Bisikannya agar mereka menancapkan atau menaruh patung-patung yang telah dibuat dan diberi nama masing-masingnya agar ditaruh, disimpan di majelis-majelis mereka yang mereka biasa bermajelis, biasa perkumpulan. Jadi membuat patung, naam, kemudian diberi nama masing-masingnya, nama-nama orang soleh tadi, di majelis-majelis mereka. Ini seruan syaitan kepada kaum-kaum mereka. Wasamuha bi asma'ihim, dan diberi nama dengan nama mereka masing-masing. Jadi ada patung Wadan, ada patung Suwa'an, ada patung Yaguth, patung Ya'uk, dan patung Nasron, Nasro. Fafa'alu, lalu mereka melakukannya. Apa yang dibisik oleh syaitan kepada kaum mereka untuk melakukannya, mereka melakukan. Walam tu'bad, dan belum disembah, belum dibedahi, hanya untuk mengenang jasa-jasa mereka, mengingat kebaikan-kebaikan mereka yang demikian baiknya mereka di dalam beribadah, di dalam bermuamal dan berbagai sisi, dianggap orang-orang soleh, menjadi panutan mereka. Hatta idza halaka ulaik, maka ketika generasi yang pertama tadi sudah meninggal, yang mereka hanya menyimpan menaruhnya di majelis-majelis mereka ini meninggal, naam, datang generasi berikutnya dan ilmu sudah dilupakan, artinya mereka tidak lagi mendalami ilmu agama, sibuk dengan urusannya masing-masing, ada urusan sawah ladang, ada urusan ya macam-macam, ya, mereka tidak lagi mempelajari ilmu agama. Wanushil ilm ubidat, ilmu sudah tidak ada, sehingga berhala-berhala tadi diibadahi, disembah. Berkata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, qala ghairu wahid min as-salaf, bukan satu saja dari kalangan para salaf, lamma matu, tatkala mereka ini meninggal, dari kalangan orang-orang saleh itu meninggal, akafu ala kuburihim, mereka berdiam diri, beritikaf di kuburan-kuburan orang-orang soleh. Thumasawwaru, kemudian mereka menggambar, tamathilahum, ya, patung-patung mereka. Thumma tola alaihimul amad, kemudian berjalanlah waktu yang lama. Fa'abaduhum, lalu mereka akhirnya beribadah kepada orang-orang soleh itu tadi. Ini perjalanan kesyirikan di muka bumi. Awal munculnya kesyirikan di muka bumi. Naam, syaitan membisik-bisikan kepada kaum, ya, yang kaum itu tidak mengerti ilmu. Naam, ternyata syaitan memiliki proyek yang jangka panjang. Awalnya hanya sekedar mengenang jasa-jasa mereka, dibuat gambar dan patung-patungnya, tetapi ketika berganti generasi, ya, ilmu sudah tidak ada pada diri mereka, kemudian patung-patung tadi diibadahi, disembah. Tarjumatu Ibnu Qayyim, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, biografi Ibnu Qayyim, huwal imamul alamatu Muhammad ibn Abi Bakrin, Abi Bakr ibn Ayyub Az-Zar'iyyu Ad-Dimashqiyyu, tilmidhu Syekh al-Islam Ibn Taymiyah. Biografi Ibn Qayyim, dia adalah al-imam, atau nama lengkapnya al-imam al-allamah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Az-Zar'iyyu Ad-Dimashqi, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau meninggal pada tahun 751 Hijriah rahimahullah. Walahu muallifatun atau muallafatun mufidatun masyhuratun. Ibnu Qayyim memiliki karangan-karangan yang mufid, yang berfaedah, masyhur dan terkenal, seperti Zadul Ma'ad, salah satu dari karangan beliau, dan kitab-kitab yang lainnya, Al-Fawaid, Na'am, Ad-Da'wa Ad-Dawa, dan kitab-kitab yang lainnya, karangan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. La tadarunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan ilah-ilah kalian, sesembahan-sesembahan kalian. La tatruku ibadatuha, jangan meninggalkan untuk beribadah kepadanya. Ini para pembesar. Ya. Ketika Nabi Nuh mengajak kaumnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja, tetapi para pemimpin-pemimpin kaum justru mengatakan kepada pengikut-pengikut mereka, jangan meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian selain Allah. Artinya jangan mengikuti Nabi Nuh. Naam. Sehingga Nabi Nuh ketika berdakwah selama 950 tahun, tidak ada yang mengikuti kecuali hanya segelintir. Yang naik di atas perahu Nabi Nuh, ya hanya segitu banyaknya. Naam. Dibandingkan kaum yang demikian banyak. Jadi ukuran benar dan tidaknya kebenaran itu bukan dilihat dari banyak dan tidaknya mengikuti. Nah, ada para nabi sebagaimana kita telah dengar, ada yang pengikutnya satu orang, dua orang. Ada para nabi kadang tidak punya pengikut sama sekali. Naam, dia tidak ada pengikutnya, cuma dia hanya sendirian, seorang nabi. Tetapi walaupun dia sendirian, dialah yang di atas al-haq, di atas kebenaran. Falamma halaku, tatkala mereka ini meninggal, wafat, aimata ulaika solihun, ketika orang-orang soleh ini pada meninggal, wahazna alaihim qaumhum husnan syadidan, maka kaum yang ditinggal, ya kaum di sini bukan penjaga masjid ya, tapi ya manusia. Kalau di sini kita dengar kaum biasanya yang ngurusin masjid, yang jagain masjid, sap-sap masjid dibilang kaum. Nah, kaum di sini ya manusia yang ditinggal. Ya, ketika orang-orang soleh ini pada meninggal dunia, mereka merasa sedih, kehilangan. Huznan syadidan, dengan sedih yang betul-betul sedih. Naam. Coba kalau kita ya punya panutan, itu yang selalu menjadi panutan kita, kemudian meninggal, maka kita akan merasa sedih dengan kesedihan yang betul-betul sedih. Awa syaitan ila qaumihim, maka ini kesempatan syaitan ketika mereka lagi kosong, ya sedih yang betul-betul sedih. Syaitan datang kepada mereka, waswasa wa alqa ilaihim, maka syaitan membisik-bisiki kepada mereka. Wa alqa ilaihim, dan bisikan itu dilemparkan atau diberikan kepada kaum mereka itu. Anin sibu bikasri sot, sotnya dikasro si. Ya, ansibu, ya, sotnya di kasro itu, ansoban, ay asnaman masuratan ala suwarihim. Ansoban yaitu patung-patung yang telah diukir, digambar, ya, telah dibuat sesuai dengan rupa dan bentuk-bentuk orang-orang soleh tadi, disesuaikan. Naam, seperti pahlawan revolusi, nah, dimirip-miripkan ya wajah-wajahnya, terus anunya apa, perawakannya, besaran tinggi badannya. Naam, disamakan. Nah, seperti itu, dipersiskan seperti bentuk-bentuk orang-orang soleh itu. Hatta idza halaka ulaik, ketika generasi pertama ini sudah pada meninggal, alladzina sabuha, yang mereka menaruh ya, meletakkannya di majelis-majelis mereka, liyatadzakkaru, agar mereka bisa mengingat-ingat ya, biru'yatiha, dengan melihatnya. Jadi ketika melihat patung itu menjadi semangat, wah ini orang-orang soleh yang mereka rajin ibadah, dengan melihat itu dia menjadi semangat. Naam, af'al ashabiha fayansyatu alal ibadah, mereka menjadi semangat ketika beribadah. Jadi dengan melihat patung itu menjadikan mereka ada timbul semangat untuk beribadah, karena orang-orang soleh itu memang rajin ibadah. Wanusiyal ilmu, dan ilmu dilupakan, ay zalatil ma'rifah wa ghalabal juhal alladzina la yumayizuna baina syirik wa tauhid. Ilmu sudah dilupakan, yaitu hilang pengetahuan mereka dan merebah kebanyakan juhal, tidak mengerti, tidak paham, yang mana mereka tidak bisa membedakan mana itu syirik dan mana itu tauhid. Tidak punya ilmu. Mungkin sebagaimana kita dahulu belum mengenal tauhid, kita tidak mengerti kalau hanya seperti itu pelanggaran. Ya, mulai dari seorang ibu hamil umur berapa sudah harus mandi ini mandi itu. Nah, demikian pula ketika lahir harus ini harus itu dan seterusnya dalam segala perkara kita. Kita dulu tidak mengerti kalau yang seperti itu ternyata sudah menyelisih syariah. Naam, karena tidak punya kita pengetahuan tentangnya. Nanti kita sudah mengenal tauhid, mengenal ilmu, baru oh ya ternyata adat istiadat orang tua-tua kita dahulu ya, yang mereka lakukan ternyata itu adalah melanggar syariah. Ubidat ay tilkal asnam, diibadahi, yaitu patung-patung tadi. Lamma qala lahum syaitan, ketika syaitan mengatakan kepada mereka, inna aba'akum kanu ya'budunaha, bahwa nenek-nenek moyang kalian dahulu menyembahnya ini. Jadi bukan hanya sekedar dipajang di tempat-tempat majelis ini, tetapi ada tujuannya untuk diibadahi, dan mereka sudah tidak mengerti ilmu. Akhirnya disitulah awal mulanya terjadi kesyirikan. Disembah, diibadahi. Jadi memang syaitan ini punya proyek jangka panjang. Nah, proyek jangka panjang bertahap, jadi tidak sekaligus. Ketika seorang mulai menyimpang, itu tidak sekaligus, bertahap, bertahap, bertahap, bertahap, bertahap, sampai menjauh. Dulunya mereka mendengar nasihatnya para ulama ul-kibar, karena ada zaik, ada penyimpangan di hati-hati mereka, maka ulama ini lama-kelamaan sudah tidak dipakai lagi nasihat-nasihat mereka. Mereka lebih mencari yang lainnya, nam yang banyak membolehkan ini, membolehkan itu. Allahul Musta'an, ini kondisi manusia. Sebagaimana yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang kita dengarkan bahwa tidaklah seseorang itu berbuat kesalahan atau menyimpang, melainkan akan datang penyimpangan berikutnya terus. Naam, ya, terus meningkat kemaksiatan mereka. Ini tidak apa-apa, ya, ini tidak apa-apa, ini tidak apa-apa, ini tidak apa, semua tidak apa-apa. Nanti habis itu kemaksiatan dilabel dengan keislaman. Nah, di ujungnya dikasih islami atau syariah, sehingga ada musik, tapi musik islami. Nanti ada merokok, merokok islami. Nanti ada lagi pacaran, pacaran islami. Akhirnya kemaksiatan dibungkus dengan syariah. Al-ma'na al-jimalil athar. Mana ijmal athar ini yang disebutkan Ibn Abbas? Yufasir Ibn Abbas radhiyallahu anhuma hadhihi al-ayah al-karimata bi anna hadhihi al-aliha allati dhakara Allah anna qauma nuhin tawasaw bil istimrar ala ibadatiha ba'dama nahahum nabihum Nuh alaihi salatu alaihi salam an syirk billah. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan radhiyallahu anhuma ayat yang mulia ini bahwa aliha, sesembahan-sesembahan ini yang Allah menyebutkannya adalah dari kaumnya Nuh, kaumnya Nabi Nuh. Wadan, Suwa'an, Yagusa, Waya'uk, Wanasrah. Nah, ini kaumnya Nabi Nuh. Dan mereka saling mewasiatkan, saling berpesan agar tetap terus-menerus untuk beribadah kepada patung-patung tadi. Setelah Nabi Nuh alaihissalam melarang mereka, ya, Nabi Nuh mendakwahi mereka, jangan kalian beribadah kepada itu yang tidak dapat memberikan manfaat kepada kalian dan tidak dapat menolak berbagai macam bencana, madarat. Tetap saja mereka tidak mau berubah kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa perbuatan mereka itu asyirku billah, menyekutukan Allah. Ana fil asli asma'ur rijali salihin minhum. Pada asalnya, ya, orang-orang tadi nama-nama orang soleh yang dari kalangan mereka. Mereka orang soleh. Kemudian galau fihim bitaswili syaitan lahum hatta nasobu suwarahum. Lalu mereka ini gulu berlebih-lebihan, ya, kepada orang soleh. Mereka gulu, ya, terlalu berlebih-lebihan kepada orang soleh, sehingga syaitan, ya, mampu menipu daya mereka. Naam. Dan mereka pun mengikuti apa yang syaitan membisik-bisiki mereka, sehingga patungnya tadi diletakkan di majelis-majelis mereka. Fa'alul amru bihadhi suwar allati ansarat asnaman tu'badu min dunillah. Maka sehingga dengan patung-patung berhala tadi, ya, menjadilah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala disembah, diibadahi. Nah, patung-patung yang tidak bergerak, patung-patung yang tidak bisa berbicara. Naam, tetapi mereka meyakini bahwa patung-patung ini bisa menyelamatkan mereka dari berbagai urusan mereka. Naam. Mereka sendiri yang membuatnya, memahatnya, ya, mereka sendiri yang mengangkatnya. Seharusnya kalau memang sesembahan kan enggak usah diangkat, dia sendiri bisa berjalan, dia bisa berbuat sendiri. Ini selalu manusia yang membantunya. Maka bagaimana dia bisa menolong mereka? Atau di negeri kita, ya, bukan saja patung tapi hewan mereka yang memberi makan, ya, mereka yang mengurusinya, tetapi kotorannya dianggap berkah. Naam. Amusairi, siapa namanya dia? Hah? Naam. Kiai Selamat. Kok di sini Guru Selamat. Nah itu. Kiai Selamat. Ya, setiap tahunnya diarak keluar. Kemudian kotorannya diperebutkan. Katanya berkah. Maka sungguh benar apa yang disabdakan Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada segolongan dari umatku yang menyembah atau beribadah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hari kiamat semakin mendekat di zaman-zaman kita ini. Ya, sudah banyak yang mereka percaya dengan perkara-perkara seperti itu. Mungkin di daerah lain ada lagi, mungkin bukan sapi, mungkin yang lain. Naam. Allahul musta'an. Maka banyak-banyak istighfar kita. Banyak-banyak memohon ampun. Banyak-banyak bertaubat. Naam, hari kiamat ya, semakin dekat dan semakin dekat. Kesyirikan orang menganggapnya sebagai dosa yang ringan. Naam, bagaimana kalau yang terjadi di zamannya Anas bin Malik? Dia mengatakan bahwa orang-orang sekarang ini perbuatan maksiat itu seperti lalat yang hinggap di batang hidungnya kemudian ditepis begitu saja, ringan. Padahal kata Anas bin Malik, di zaman kita, di zaman Nabi, perkara yang seperti ini kami anggap besar, luar biasa ini. Tapi orang-orang di zaman dia, ya, karena Anas bin Malik ini meninggalnya termasuk di antara sahabat yang terakhir meninggal. Nah, sehingga dia menjumpai perkara-perkara yang penyimpangan-penyimpangan itu. Maka kita jangan terlalu banyak berangan-angan ini, ingin itu, ingin ini, tapi perbanyak istighfar, perbanyak doa diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita. Naam, jangan sampai mereka menyembah berhala. Maka bagus doanya Ibrahim kita baca. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala, menyembah patung. Sekali berbuat, maka seluruh amalan kebaikan kita di saat itu sirna seketika. Amalan sholat kita siang dan malamnya, amalan puasa kita setiap bulannya atau setiap tahunnya, amalan zakat kita, amalan sholat yang lainnya, ya, ka'annahu haba'an mansur, seperti debu yang bertebaran, tidak ada gunanya. Maka perlu kita mendalami ini, mendalami tauhid, mendalami lawannya syirik. Kita mengenal tauhid agar beramal dengannya. Kita mengenal syirik agar kita menjauh sejauh-jauhnya. Wa ma dzakara Ibnu Qayyim huwa bimana ma dzakara Al-Bukhari. Dan apa yang Ibnu Qayyim menyebutkannya adalah mana apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Illa annahu dzakara anna ukufhum ala kuburhim kana qabla taswirihim. Hanya saja bahwa apa yang disebutkan Imam Bukhari, mereka itikaf di kuburan-kuburan mereka sebelum diberi patung atau gambar. Fahuwa yudifu ila ma sabaqa annal ukuf al-kubur sababun li ibadati aidon. Dan dia menyandarkan kepada apa yang terlewat bahwa itikaf atau berdiam diri di atas kuburan ini juga sebab untuk beribadah kepadanya. Naam, dan mereka lebih khusyuk karena syaitan menghiasi amalan mereka. Ya, ketika ibadah di kuburan atau ibadah di patung-patung, syaitan membantu, ya, syaitan membantu sehingga mereka khusyuk, bisa sampai bisa menangis. Tetapi kalau betul-betul ibadah kepada Allah, itu syaitan akan mengganggu sehingga kita sulit untuk konsentrasi. Pernah dulu ada teman, dia bercerita, dahulu saya, katanya, masih mengikuti jamaah tabligh. Dia cerita sendiri, saya kalau sholat malam, katanya, benar-benar khusyuk. Ay, pokoknya enaklah ibadah. Tapi kenapa saya kok masuk salaf ini? Tahajud kok susah, khusyuk, katanya. Banyak gangguan, ingat ini, ingat itu. Nah, itu tadi. Berarti ketika dia berada di penyimpangan, syaitan tinggal meniup-niup saja. Ditiup. Artinya, ya, dibantu dia untuk khusyuk. Tetapi ketika di atas al-haq, dia maka akan dihadang oleh syaitan. Ah, tidak usah pergi ta'lim, kecapean sudah, di rumah aja, dengar aja lewat radio, kan juga bisa. Nah, syaitan ini mengarahkan seperti itu. Sehingga dia tidak mendapatkan pahala majelis. Itu pun mungkin mendengarkan, ya, mulai 1 menit sampai 5 menit. Setelah itu radionya terus berjalan, yang menyimak sudah tertutup matanya. Naam. Atau paling tidak mungkin ada yang diajak ngobrol sehingga yang rekaman tadi sudah tidak dihiraukan, atau yang didengarkan tadi sudah tidak lagi diperdulikan. Tapi kalau di majelis seperti ini, bagaimana dia bercerita? Nah, dia akan menyimak dan mendengarkan. Paling tidak dia akan mendapatkan pahala majelis yang dinaungi oleh para malaikat. Nah, akan turun kepada mereka sakinah. Mereka akan dipuji oleh Allah di kalangan malaikat. Naam. Ini pahala majelis. Munasabatul athar lil bab, kesesuaian athar dengan bab, annahu yadullu ala annal ghuluwa fi sholihin sababun li ibadati min dunillah. Bahwa saya menunjukkan athar ini, ghulu, berlebih-lebihan menyanjung-nyanjung orang-orang soleh, ini akan bisa menjadi sebab mengibadahi mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini sibaknya wali, mahal ini. Padahal kalau kita beli di toko cuma mungkin 10 ribu atau 15 ribu. Kalau habis apa ini, bekasnya Habib, ini 500 ribu. Itu pun rebutan mungkin. Mungkin dia tidak mau jual. Oh, jangan. Ini satu-satunya ini pemberian dari Habib. Saya akan, tidak akan saya jual. Nah, ini banyak kita jumpai. Atau sorbannya. Atau yang lainnya. Atau tali pinggangnya. Naam. Jadi cocok untuk para pedagang untuk memanggil Habib. Jadi barangnya mahal semuanya. Ini sudah dibaca-bacain Habib, sudah didoain, ini botolnya gantung di sini nih, masih ada bekas airnya ini. Jadi ya, jualannya disiram air semuanya. Ini berkah semua di sini nih. Kalau beli mahal ini, harus orang-orang kaya aja yang bisa beli. 6. Nah, ini bahaya. Nah, mencari berkah dengan manusia yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Ma yustafadu min al-athar, apa yang bisa kita ambil faedah dari athar ini? Yang pertama, anal ghulu wa fi sholihin sababun li ibadatihim min dunillah. Bahwa berlebih-lebihan ghulu kepada orang saleh sebagai sebab untuk mengibadahi mereka dari selain Allah. Watarkidin bil kulliyah, dan dia bisa meninggalkan agama ini keseluruhan. Nah, dan mereka semangat ketika, ya, apalagi terbukti, kuya, saya pernah melihat dia bisa terbang, hanya sapu tangan saja. Kalau kita terbang pakai pesawat, dia hanya sapu tangan. Nah, sapu tangan saja, dia tidak perlu beli tiket. Kalau kita beli tiket, dia tidak beli tiket. Cukup pakai sapu tangan saja. Dia percaya. Oh, Masya Allah. Semakin yakin. Nah, atau dia melihatnya, wah, hebat, dia bisa berjalan di atas air. Ya. Bisa berjalan di atas air seperti kapal. Naam. Nah, kita kalau masuk di air tenggelam, dia tidak. Dianggap wali. Naam. Ya, atau keanehan-keanehan yang lainnya. Makan beling, ya. Atau makan yang lainnya yang di luar kemampuan manusia. Nah, dianggap wali. Maka ketika orang-orang seperti ini diperhatikan, kalau dia ya kelakuannya seperti itu, ternyata jarang melakukan ibadah, ya, maka ini wali syaitan, wali syaitan. Ya, kalau wali Allah itu ya semua orang yang bertakwa, termasuk kita ini wali Allah. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu wali Allah. Kapan bisa dapat karomah? Itu tidak disangka-sangka. Mungkin di antara kita ada yang kesulitan, tiba-tiba mampu melakukannya, itulah pemberian dari Allah. Umpamanya pian dikejar orang jahat, ada tembok 5 meter, antum bisa lompat. Nah, itu berarti Allah yang berikan itu. Ya, jadi tanpa diusahakan sebelumnya, enggak menyangka kalau bisa lompat, ya, di tembok yang seperti itu. Nah, ini pemberian dari Allah. Jadi waliullah itu siapa saja yang dia tekun dengan ketaatannya, maka dia waliullah. Apakah dia dapat karomah atau tidak? Ya, semuanya wali Allah. Adapun harus dipelajari, kemudian pantangan-pantangannya, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Nah, ini wali syaitan. Nah, umpamanya kalau dia makan harus yang masakan, ya, wanita yang tidak haid. Kalau wanita haid, tidak mau dimakan makanannya. Nah, umpamanya, karena ada ilmu yang seperti itu. Atau ada makanan-makanan tertentu yang tidak boleh dimakannya. Ketika dimakan, berarti tidak mujarab lagi ilmunya. Naam. Nah, ini ya, wali syaitan. Yang kedua, tahdhir minat taswir wa ta'liki suwar la siyama suwarul udhumai. Peringatan, tahdhir dari menggambar ataupun melukis. Ya. Yang dilukis makhluk bernyawa. Karena kata Nabi, barang siapa ya yang dia menggambar makhluk bernyawa, maka pada yaumul kiamah dia dibebani untuk memberi nyawa. Siapa yang bisa memberi nyawa? Kita tidak bisa memberi ruh. Naam. Nah, peringatan dari menggambar, melukis. Jadi awalnya melukis, mengenang, kemudian hanya dibikin patung dan seterusnya. Lebih-lebih gambarnya para pembesar, pemimpin yang dianggap soleh, karena orang-orang menyangka ini para pahlawan kita yang dulunya mereka berjuang dengan gigihnya untuk mempertahankan al-haq. Yang ketiga, tahdhir min makri syaitan, peringatan, tahdhir dari tipu daya syaitan, makar syaitan. Wa irdih al-batil, dan tujuannya yang batil. Fi suratil haq, ya, dalam dikemas dalam bentuk kebenaran. Hati-hati, syaitan akan terus menggoda kita. Dan dia terus akan berjuang siang dan malam, akan mencari celah. Yang keempat, at-tahdhir minal bid'ah wal muhdatsat walau hasuna qasdu fa'iliha. peringatan dari perkara-perkara yang baru di dalam agama yang tidak ada tuntunannya. Walaupun maksud yang melakukannya baik, usaha tujuannya baik kok, untuk mendekatkan diri saya kepada Allah. Walaupun tujuannya baik, tetapi kalau tidak ada bimbingan dari Nabi, kita tinggalkan. Sekalipun manusia banyak mengamalkannya. Ukuran baik dan tidak hanya suatu perbuatan diukur dengan apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul katakan. Kalau tidak ada, maka kita tinggalkan. Ini ukurannya. Bukan ukurannya syekh, bukan ukurannya habib, bukan ukurannya kiai, atau ukurannya mudarris. Tapi ukurannya adalah Allah dan Rasulnya. Yang kelima, an hadhil wasail ila syirk fayajibu al-hadr minha. Bahwa wasilah-wasilah ini yang bisa mengantarkan kepada syirik, di antara tadi menggambar, maka wajib untuk berhati-hati darinya. Jangan bermudah-mudahan. Naam. Selalu mencari-cari, ya. Mencari-cari mana yang ringan, mana yang ringan. Tidak ada keinginan untuk menambah, meningkatkan kualitas ibadah. Naam. Maka dalam hal harta, kata Nabi, undur ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, sehingga kita bisa bersyukur. Iya, itu kasihan, belum punya sepeda motor, masih berjalan kaki. Kita alhamdulillah sudah punya sepeda motor. Nah, jangan melihat di atas, dia sudah punya mobil, saya baru punya motor. Nah, itu masih angan-angannya, masih ingin terus diperjuangkan. Tapi kalau melihat yang di bawahnya, alhamdulillah, berarti saya ini termasuk sudah bagus. Naam. Nikmat Allah berikan sudah banyak. Tetapi kalau dalam masalah ilmu dan amal soleh, maka yang dilihat orang yang di atas. Oh, dia rajin talib, kenapa saya tidak? Oh, dia rajin beramal, kenapa saya tidak? Oh, dia istiqomah dengan sunnah, kenapa saya tidak? Nah, terdorong hati kita untuk berlomba. Oh iya, saya kok cuma sholat wajib aja, sholat sunnah jarang-jarang. Oh, yang lain kok banyak. Wah, semangat. Oh, mereka kok pada belajar, saya kok nggak belajar. Belajar. Nah, terdorong hatinya untuk menambah. Ini kok dalam masalah ketaatan. Jadi yang dilihat itu yang di atas, bukan yang dilihat malas-malasan. Naam. Karena di suatu mahat ada juga orang yang malas, ada juga. Bukan berarti orang berada di mahat di pondok pesantren itu semuanya baik, ada juga yang tidak baik. Jadi awal mula ana masuk pesantren, kita kan dari pelosok, dari desa. Jarang melihat orang pakai peci haji itu jarang. Istilah kita dulu peci haji kan, putih ini sungguh haji. Jadi pas masuk pesantren, anggapan kita, wah, ini sudah calon-calon penghuni surga. Sholatnya tepat waktu, gak pernah terlambat. Nah, kalau kita di desa kan kadang sholatnya, ya begitulah. Ternyata beberapa bulan mondok, ada pencurian. Kaget gitu, wah, apa benar ini? Ternyata memang orang yang di pondok itu kadang bukan kemauan sendiri untuk mondok, tapi kadang dipaksa orang tuanya. Kalau kebiasaan sebelum mondok suka mengambil barang, ya nanti di pondok kayak gitu juga. Nah, jadi kita kemana-mana jangan merasa aman. Cas HP jangan sembarangan, walaupun sesama halus sunnah. Ya, taruh barang berharga jangan sembarangan. Ya, harus hati-hati. Ya, harus hati-hati agar kita tidak menyesal atau merasa ada kehilangan. Untuk mencari berikutnya mungkin susah, untuk mendapatkannya. Yang keberapa? Yang keenam. Ma'rifatu qadri wujudil ilmi wa madarati faqdih. Mengetahui kadar adanya ilmu. Enam, dan madarat ketika tidak ada ilmu. Ya, ketika faqdih, ketika ilmu itu tidak ada. Nah, jadi kalau ada ilmu, kita bisa mengetahui. Tidak ada ilmu, itu yang susah. Terutama ilmu agama. Yang ketujuh, anna sababa faqdil ilm huwa mautul ulama. Bahwa di antara sebab hilangnya ilmu atau dicabutnya ilmu, ya, wafatnya para ulama. Sebagaimana meriwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa Allah tidaklah mencabut ilmu ini sekaligus, tetapi dengan cara diwafatkannya para ulama. Maka ketika ulama itu sudah tiada, maka diangkatlah orang-orang juhal sebagai pemimpin. Lalu mereka ditanya, faftau bighairi ilmin wa dallu wa adallu, sehingga mereka memberikan fatwa tanpa dibarengi dengan ilmu, sehingga mereka tersesat dan menyesatkan. Nah, jadi musibah ketika meninggal ulama itu musibah. Banyak ilmu yang tercabut. Ya, banyak ilmu yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diwafatnya para ulama. Maka sedih kita kalau ada ulama meninggal. Yang terakhir, at-tahdhiru min at-taqlid. Peringatan tahdhir dari taklid, ikut-ikutan tanpa hujjah. Wa anna qad ya'ulu bi ahli ilal muruki minal Islam. Dan bahwasanya ini bisa mengantarkan pelakunya, ya, al-muruk minal Islam, bisa dia keluar dari keislamannya. Nah, cuma karena ketika beramal, ya katanya guru kan begini, katanya ustadz kan begini, katanya kiai begini. Mana dalilnya? Ya Anda tahu, saya melihat begitu, saya ikut-ikutan begitu. Nah, ini yang bisa kita baca pada asar ini, ya, bahwa kalau kita melihat orang soleh, sesoleh apapun, biasa. Jangan berlebihan, ya, gulu. Apalagi, ya, dianggap memiliki ini, memiliki itu, biasa. Biasa saja. Naam. Jadi tidak ada wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik. Wallahu bisawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, atubu ilaik. Falyu'adzinul mu'adzin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.